Benarkah ada hadis yang menyatakan bahwa jika kita menghafal Asmaul Husna, kita akan masuk surga? Jika benar, apakah semudah itu kita boleh masuk surga? Boleh Pak Ustaz jelaskan? Ada hadis sahih. Kata Nabi SAW, Inna lillahi tis'a wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang mulia, yang terpuji. Dan ini bukan berarti jumlahnya cuma 99 ya. Tetapi khusus yang 99-nya kata Nabi, man ahsaha. Siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, maka kalau dia mati, dia masuk surga. Emang? Itu janji Nabi SAW. Tentu di sini diamalkan. Maksudnya diamalkan adalah bagaimana kita menghafal dan amalkan, kita jadi patuh kepada Allah memiliki 99 nama. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Pastilah kita masuk surga nanti.